Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa man ihtada bihudah waqtafa farahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyul ikhwa wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang surat Al-Hasr, masih pada pembagian harta faid. Di antaranya yaitu pada ayat yang ke-8 diberikan kepada orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Lil fuqara'il muhajirin alladhina uhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Harta faid diberikan kepada orang-orang yang fakir, ya, yang tidak mencukupi penghasilan mereka untuk kebutuhan sehari-harinya, dari kalangan muhajirin, yaitu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Alladzina ukhriju min diyarihim, yang diusir dari kampung halaman mereka. Wa amwalihim, dan harta mereka, ya, pekerjaan mereka. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, semuanya mereka lakukan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa yansuruna Allah wa rasulah, dan untuk menolong Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ini pujian kepada para sahabat dari kalangan muhajirin, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berjuang untuk menolong Allah Subhanahu wa taala dan menolong rasulnya. Kemudian Allah juga sebutkan ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang jujur. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dan jujur kepada sesama manusia. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga memuji para sahabat Ansar, ya, yang berhak juga untuk mendapatkan harta faid. Walladzina tabawwa'u ad-dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Dan orang-orang yang telah, ya, mempersiapkan rumah mereka untuk sahabat-sahabatnya dari kalangan Ansar dan keimanan. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Yani para sahabat Ansar sangat mencintai dari sahabat muhajirin. Ya, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Bahkan mereka lebih mendahulukan sahabat-sahabat mereka dari kalangan muhajirin daripada kebutuhan diri mereka sendiri. Ya, bahkan dikisahkan ada salah seorang sahabat yang mengatakan kepada sahabat Abdurrahman bin Auf, saya memiliki 2 kebun, ya, pilihlah 1 untuk kamu. Dan saya memiliki 2 istri, ya, pilihlah, saya akan ceraikan 1 untuk kamu. Ya, jadi sangat menakjubkan, ya, persahabatan para sahabat Ansar, ya, dan kecintaan mereka kepada sahabat-sahabat dari kalangan muhajirin. Bahkan juga diceritakan pernah ketika ada seorang yang bertamu kepada Rasulullah Sallam dan Rasulullah tidak mampu menjamunya, maka Nabi Sallam mengatakan, siapa yang mau menjamu tamuku ini? ya, lalu dijamu oleh seorang sahabat Ansar, padahal dia enggak punya apa-apa, ya, hanya punya untuk makanan untuk dia dan untuk anak-anaknya, ya, maka dia mengatakan, adapun anak-anak tidurkan, ya, kemudian dimatikan lampunya, kemudian pura-pura apa? Makan, padahal sebenarnya kosong piringnya. Semuanya untuk apa? Lebih mengutamakan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang ke kota Madinah. Kemudian wa may yuqashu nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dari sifat pelit, bakhil, maka mereka adalah orang-orang yang bahagia. Ya. Baik. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah kalangan Muhajirin dan para sahabat Ansar. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini awal kajian kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladzina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah mereka yakni setelah Muhajirin dan Ansar, ya, seperti kita ini datang generasi setelah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bisa masuk dalam ayat ini jika kita mewujudkan dan mengamalkan kandungan ayat yang mulia ini. Yaquluna, mereka mengatakan, Rabbana ighfir lana, Rabbana, ya Rabb kami, ya Allah, ya, ya Rabb kami. Rabb artinya yang mengatur alam semesta, yang memberikan rizki kepada kita, yang menciptakan kita. Rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladhina sabaquna bil iman. Ampunilah kami, ya, meminta maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala artinya dua hal. Yang pertama, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita di dunia. Kita semuanya punya aib, kita semuanya punya dosa, tapi tentu kita tidak ingin kalau aib kita dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia. Ya, maka kita minta agar Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita. Yang kedua, maghfirah, kita mohon ampun kepada Allah artinya kita mohon agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita kelak di akhirat sehingga tidak menyiksa kita di neraka jahannam. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Tidak cukup minta ampun kepada diri pribadi, wali ihwanina alladzina sabaquna bil iman, dan untuk saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Ya, kita minta ampunan juga untuk saudara-saudara kita yang lain. Dan doa seorang muslim kepada saudaranya, ya, itu mustajab. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, da'watul muslimi li ahihi bi dhahril ghaibi mustajaba inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li ahihi bi khairin qala al malaku amin walaka bimisal. Doa seorang muslim kepada saudaranya dari kejauhan itu adalah doa yang mustajabah, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sisi kepalanya ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut akan mengatakan amin. Semoga Allah mengabulkan doamu. Walaka bimisl. Dan semoga kamu pun mendapatkan yang semisal dengannya. Jadi kalau kita doakan semoga saudara kita misalkan ya diampuni oleh Allah SWT, malaikat akan mendoakan ampunan juga untuk kita. Dan ini enggak tanggung-tanggung, malaikat yang mendoakan. Sedangkan kita tahu malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, mereka adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat. Apapun yang Allah perintahkan kepada mereka, mereka akan melakukannya. Ya. Dan untuk saudara-saudara kami yang mendahului dengan keimanan, yang paling utama masuk di dalam ayat ini adalah para sahabat, terutama para sahabat Muhajirin dan Ansar. Karena itu konteksnya disebutkan sebelumnya tentang Muhajirin, kemudian tentang Ansar, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka, yakni setelah Muhajirin dan Ansar. Oleh karenanya ayat ini memberikan adab kepada kita semuanya, agar kita senantiasa mendoakan kebaikan untuk para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendahului kita dalam keimanan. Ingat, para sahabat Nabi Sallam yang pertama kali masuk Islam itu perjuangannya luar biasa. Ya, kita tahu bagaimana Bilal disiksa, dipanaskan, ya, di padang pasir, terik panas, ya. Bagaimana Sumayyah yang ditusuk oleh Abu Jahal sampai tembus ke farjinya. Bagaimana Hubab ibn al-Arad yang disetrika punggungnya. Ya, perjuangan yang sangat luar biasa dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita tinggal memetik hasilnya. Ya, berkat jasa-jasa mereka. Maka kewajiban bagi kita adalah mendoakan kebaikan untuk para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya setiap kali disebut nama sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dianjurkan bagi kita untuk mendoakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Begitu seterusnya. Setiap kali disebut nama para sahabat, maka kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Ya, karena ini adalah apa yang bisa kita lakukan untuk mereka. Mereka telah memiliki jasa besar kepada kita, kita enggak bisa membalas apa-apa, maka kewajiban bagi kita adalah mendoakan. Wala taj'al fi qulubina hillal lil ladina amanu. Dan jangan engkau jadikan di dalam hati kami hilan kebencian lilladina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Jadi ya Allah, jangan kamu tancapkan di dalam hati kami ini kebencian, kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Ya, tetapi apa? Malah jernihkan hati kami, bersihkan hati kami sehingga memiliki hati yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada orang-orang yang beriman. Tidak ada kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Lebih-lebih kepada para sahabat, yang di mana para sahabat masuk nomor satu pada kalimat hillalilladzina aman. Karena tentu mereka adalah orang-orang yang beriman. Bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, Allah ridha kepada mereka. Ya, bahkan kata Nabi SAW, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya orang-orang yang benci kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini adalah suatu kejahilan, dan suatu kesesatan dan penyimpangan. Kata Nabi Alaihi Salatu Wasallam, hubbul ansari iman wa bughdhuhum nifaq. Mencintai para sahabat Ansar adalah keimanan. Ini kewajiban bagi kita semuanya. Ya, wa bughdhuhum nifaq, dan membenci mereka, dengki kepada mereka, memusuhi mereka adalah kemunafikan. Ya, kemunafikan. Makanya para ulama mengatakan, kalau kamu mendapati ada orang yang benci kepada sahabat Nabi, walaupun satu saja, ketahuilah bahwa dia adalah zindiq. Zindiq itu munafik. Kenapa? Karena yang menyampaikan Al-Quran kepada kita, yang menyampaikan hadis kepada kita adalah para sahabat Nabi SAW. Ya, kita enggak akan mengenal agama Islam tanpa lewat perantara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau para sahabat Nabi sudah dicela, itu artinya berarti telah mencela Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Dan ini yang harus kita ya waspadai. Ya, oleh karenanya hendaknya bagi kita semuanya ikhwani wa akhwati fillah menanamkan pada diri kita cinta kepada para sahabat. Ajarkan pada anak-anak kita juga, ajarkan kepada anak didik kita cinta kepada para sahabat, kenalkan kepada mereka ya para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik pernah mengatakan ya, kana salafu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakr wa Umar kama yu'allimunahum surat al-Fatihah. Adalah para ulama ussalaf mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk cinta kepada Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka surat Al-Fatihah. Diajarkan ya. Dan ini yang harus kita tanamkan sebagai orang tua, sebagai guru ya, sebagai guru kita tanamkan cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, cinta kepada para sahabat Nabi, cinta kepada para ulama ya. Nah, cinta kepada orang-orang yang beriman. Jangan sampai terbalik, kita cinta kepada orang-orang kafir tetapi kita benci kepada saudara kita sesama Islam sendiri. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taj'al fi qulubina hilla." Ya Allah, jangan jadikan di dalam hati kami ini kebencian kepada orang-orang yang beriman. Ya, terutama kita sekarang menjelang Ramadan. Ya, menjelang Ramadan hendaknya bagi kita membersihkan hati kita dari segala permusuhan, dari segala kedengkian. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila lailatan nisfi min Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqi illa li musyrikin aw musyahid." Allah Subhanahu wa taala akan turun pada malam nisfu Sya'ban ke langit dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa hambanya kecuali dua orang, yaitu orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah orang yang bermusuhan dengan saudaranya. Ya, bermusuhan dengan saudaranya. Ini dua kotoran hati yang sangat berbahaya, yaitu kotoran syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan kotoran dengki, musuhan, bertikai dengan sesama saudara kita. Lebih-lebih ya sekarang ini ya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan politik praktis yang memecah belah kaum muslimin. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk memupuk ya persahabatan di antara kita, ukhuwah Islamiyah di antara kita. Kita sesama muslim jangan mau diadu domba, diprovokasi ya, dipecah belah. Hendaknya bagi kita semuanya menjunjung tinggi ya persahabatan, persaudaraan ya. Jangan sampai kita saling membenci hanya gara-gara ya beda pilihan, beda sikap ya. Tentu ini akan merugikan hati kita, merugikan keimanan kita ya, merugikan amal soleh kita. Karena ketika kita bermusuhan dengan saudara kita, tatkala kita membenci saudara kita, kita akan mempertanggungjawabkan hal itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Oleh karenanya wasiat saya, nasihat saya untuk semuanya, untuk diri saya pribadi dan untuk semuanya, tinggalkan fanatisme ya, tinggalkan fanatik kepada person orang atau kepada kelompok tertentu ya. Mari kita rawat ya persatuan, persaudaraan, ukhuwah Islamiyah di antara kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu ya, bersatulah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala ya, jangan memecah, jangan kalian berpecah belah ya, jangan berpecah belah. Ini yang diinginkan oleh orang-orang kafir, ini yang diinginkan oleh setan. Target mereka, proyek utama mereka adalah menjadikan kita saling membenci antara satu dengan yang lain, saling bermusuhan antara satu dengan yang lain. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya setan menginginkan dari kalian itu saling bermusuhan, saling benci antara satu dengan yang lain. Betapa banyak kita jumpai pada zaman kita sekarang ini, ya, karena hanya perbedaan pilihan seorang, ya, seorang sahabat tengkar sama temannya, seorang tetangga, ya, tengkar sama tetangganya, seorang, bahkan seorang suami sama istrinya, gara-gara beda pilihan tengkar gitu. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk menghilangkan fanatik tersebut. Ya, mari kita camkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Doa yang sangat bagus yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu ya Allah, jangan jadikan di dalam hati kami ini kebencian kepada orang-orang yang beriman. Ya, selama mereka adalah saudara-saudara kita, orang-orang yang beriman, tidak boleh bagi kita untuk membenci mereka, membuli mereka, apalagi ya, mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor kepada mereka, ya, dengan nama-nama apa namanya binatang, ya, nggak boleh. Ya, dalam agama Islam menghina binatang aja nggak boleh, apalagi menghina manusia dengan binatang. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tasubbuddi fa innahu yuqidukum lis-salah. Jangan kalian menghina ayam karena dia punya jasa. Apa jasanya ayam? Bangunkan kalian salat subuh. Ya, berkokok itu bangunin kita itu. Dalam riwayat Abu Dawud ini hadisnya sahih. Bayangkan, menghina binatang saja enggak boleh, apalagi menghina manusia. Ya, maka ini sangat penting, ya, karena kita lihat terutama lagi di media sosial, ya, saling hujat menghujat, saling memprovokasi, saling hina menghina. Ini sudah keluar dari adab, ya, yang diajarkan di dalam agama Islam. Nah, dan ini semuanya adalah imbas dari politik, ya. Nah, innaka ra'ufur rahim, rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha, ya, pengasih lagi maha penyayang. Baik, dari tiga ayat ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah bahwa di antara golongan yang berhak mendapatkan harta faid, harta faid kemarin yaitu harta yang didapatkan oleh kaum muslimin dalam peperangan tanpa perang. Tanpa perang. Jadi enggak pakai duel, enggak pakai tengkar, nyerah orang-orang kafirnya. Nah, itu disebut dengan harta faid. Kalau pakai perang namanya ghanimah. Ya, baik. Jadi di antara yang golongan yang berhak untuk mendapatkan harta faid adalah para sahabat muhajirin dan para sahabat ansor. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah keutamaan bagi para sahabat muhajirin, di mana Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Pertama, Allah memuji bahwa mereka adalah orang-orang yang ikhlas dalam berhijrah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala puji mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang menolong Allah, menolong Rasulnya. Apa maksudnya menolong Allah dan menolong Rasulnya? Yakni menolong syariatnya, menolong sunnah Nabi. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka sebagai orang-orang as-sadiqun, orang-orang yang jujur. Ya, maka ini adalah kemuliaan, sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kita disanjung sama bos kita aja tuh udah langsung, ya, kepala terbang gitu. Ya, pede banget itu. Apalagi jika yang menyanjung adalah Rabbul Alamin, Rabb langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Demikian juga di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah pujian kepada para sahabat Anshar, di mana Allah Subhanahu wa taala memuji mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang mengorbankan rumah mereka, yang menyiapkan untuk saudara-saudara mereka. Mereka adalah orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang mencintai saudara-saudara mereka, orang-orang yang lebih mendahulukan, ya, sahabatnya daripada diri mereka sendiri, orang-orang yang dermawan dan tidak pelit. Ini pujian juga kepada para sahabat Ansar. Dan dua-duanya, sahabat Muhajirin dan sahabat Ansar, ini adalah dua-duanya memiliki keutamaan. Hanya saja Muhajirin lebih utama. Dua-duanya utama ya, karena para sahabat itu kita cintai semuanya. Tapi kalau kita bandingkan mana yang lebih utama, yang lebih utama adalah Muhajirin. Dari mana? Karena Allah Subhanahu wa taala lebih mendahulukan Muhajirin daripada Ansar. Disebut lebih dulu Muhajirinnya. Ini menunjukkan bahwasanya Muhajirin lebih utama daripada Ansar, walaupun dua-duanya adalah memiliki keutamaan. Sama seperti semua surat di dalam Al-Qur'an, semua surat di dalam Al-Qur'an itu bagus, lebih utama. Ya, utama, memiliki keistimewaan. Tapi ada beberapa ayat yang lebih utama daripada ayat yang lain. Ada beberapa surat yang lebih utama dibandingkan surat yang lain. Misalkan, surat Al-Fatihah lebih utama daripada surat Al-Masad, misalkan. Karena surat Al-Fatihah memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak yang tidak dimiliki oleh Al-Masad. Ya. Ayat Kursi lebih utama. Bahkan kata Nabi SAW, ayat yang paling utama dalam Al-Quran adalah ayat Kursi dibandingkan dengan ayat-ayat yang lainnya. Ya, jadi kalau maksudnya adalah kita meremehkan yang kita bandingkan, itu yang gak boleh. Tapi kalau kita mengatakan bahwasanya semuanya baik tapi ini lebih utama daripada yang ini, maka itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Seperti semua para nabi itu baik, tapi nabi kita Muhammad SAW lebih utama daripada yang lainnya. Itu tidak mengapa. Yang tidak boleh kalau kita niatnya adalah merendahkan. Niatnya merendahkan, maka enggak boleh. Ya, makanya nabi mengatakan la tufaddiluni ala Yunus ibnu Matta. Jangan kalian mengunggulkan aku daripada Nabi Yunus bin Matta. Yaitu kalau kita mengunggulkan Nabi Muhammad daripada Nabi Yunus, niatnya adalah untuk merendahkan Nabi Yunus. Itu enggak boleh. Ya, itu tidak diperkenankan. Baik. Jadi Muhajirin dan Ansar dua-duanya adalah sahabat Nabi SAW yang sangat istimewa. Tapi apa? Tapi Muhajirin lebih utama. Baik. Ada satu hal menarik yang perlu menjadi renungan kita semuanya. Lafaz Muhajirin dan lafaz Ansar adalah dua istilah, dua gelar yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sebuah kemuliaan, sebuah pujian. Dalam surat At-Taubah Allah juga menyebutkan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Masyaallah. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Artinya lafaz Muhajirin dan lafaz Ansar ini adalah lafaz yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Namun ya, dalam Sahih Bukhari Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, tatkala lafaz Muhajirin dan lafaz Ansar dijadikan untuk fanatisme golongan, Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Pernah diceritakan oleh sahabat Jabir suatu saat ya, dalam suatu peperangan gitu ya. Kalau peperangan kan campur Muhajirin sama Ansar. Ada salah satu sahabat Ansor yang suka guyonan. Ini orangnya ya, guyonan, sering guyonan. Suatu saat mukul pantatnya seorang sahabat dari kalangan Ansor. Orang Arab itu paling gak suka kalau dipukul pantatnya ya. Nah, maka sahabat Muhajirin marah. Kemudian dia mengatakan, ya lal Muhajirin, wahai para sahabat-sahabatku dari kalangan Muhajirin. Orang yang Ansar juga enggak terima. Ini sudah kondisi apa? Marah ini. Apalagi dalam perang kadang-kadang letih, ya, pegel. Orang kalau sudah pegel, lapar lagi. Nah, itu cepat emosi. Orang Ansar juga enggak terima. Dia mengatakan, ya lal Ansar, wahai orang-orang Ansar. Didengar sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. ya, orang Tangkar ini masing-masing manggil apa? Golongannya, kelompoknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma hadhihi da'wah da'wal jahiliyah. Da'uha fa innaha muntinah." Apa yang saya dengar ini? Panggilan-panggilan jahiliyah. Ya, tinggalkan seruan-seruan itu karena itu adalah seruan ya yang menjijikkan. Muntina, muntina itu cicik kotor. Coba bayangkan, lafaz muhajirin, lafaz ansor itu sebuah istilah yang sangat apa? Islami, disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an, disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi manakala nama tersebut dijadikan sebagai fanatisme, ya, fanatik golongan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap bahwa seruan tersebut adalah seruan jahiliyah dan seruan yang menjijikkan. Itu lafaz muhajirin dan ansor yang ada di dalam Quran yang dipuji oleh Allah. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang ya enggak pakai istilah muhajirin dan ansor malah? Ya, sekarang ini kan kelompok macam-macam, partai macam-macam, masing-masing bangga dengan kelompoknya. Padahal kalau namanya aja enggak ada dalam Quran gitu ya. Nah, ya. Nah, maka ini ya seperti tadi yang saya sampaikan juga, ya, ini penting karena sekarang kita diuji, ya, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu salah satu ujian yang terberat saat sekarang ini adalah bagaimana kita tidak fanatik. Nih, bagaimana kita tidak fanatik kepada individu orang, kepada kelompok. Yang wajib kita lakukan adalah hendaknya bagi kita untuk mengikuti agama Islam, mengikuti qala Allah, qala Rasul, mengikuti Quran, mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyibukkan diri kita dengan ibadah kepada Allah, meningkatkan keimanan, ketakwaan kita, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita lakukan. Karena yang memilihkan terbaik untuk kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menggantungkan nasib negeri kita kepada individu orang, kepada kelompok individu orang. Tapi mari kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala yang ya lebih tahu apa yang terbaik untuk kita semuanya. Ya, bisa jadi manusia memilih ini yang lebih baik menurut dia, tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak yang lain. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya, bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu lebih baik bagi kalian. Maka kewajiban bagi kita semuanya ikhwani adalah untuk tidak fanatik, ya. Baik. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini juga adalah ya, anjuran untuk dermawan dan tidak pelit. Anjuran untuk dermawan dan tidak pelit, ya, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala mensifati sahabat Ansar, di mana mereka adalah mendahulukan orang lain daripada diri mereka sendiri. Tentu ini adalah salah satu sifat yang sangat mulia yang hendaknya kita latih pada diri kita. Kenapa? Kok perlu dilatih? Karena hawa nafsu manusia biasanya pinginnya pelit, cinta kepada dunia, cinta kepada harta, ya, pelit. Makanya perlu dilatih, dibiasakan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bitta'allum. Ilmu itu adalah dengan dipelajari, dan kelembutan itu adalah dengan membiasakan diri. Demikian juga dermawan, kita perlu membiasakan diri sedekah, ya, terutama lebih-lebih kita sekarang sudah mendekati bulan Ramadan. Mari kita latih sejak apa? Sekarang. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah anjuran untuk mendoakan kepada orang-orang yang beriman, terutama kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kewajiban bagi kita mencintai para sahabat, mendoakan kebaikan untuk mereka, tidak membenci mereka, ya, tidak mencela mereka dan tidak membicarakan pertikaian yang terjadi di antara mereka. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini juga adalah anjuran untuk membersihkan hati kita dari segala kedengkian dan kebencian kepada orang-orang yang beriman. Ya. Nah, maka hendaknya bagi kita membersihkan diri kita ini dari najis, kotoran-kotoran. Ya, kotoran syirik, kotoran bid'ah, kotoran maksiat, terutama kotoran dari kedengkian, dari permusuhan terhadap sesama saudara kita, sesama muslim. Ya, hendaknya kita saling mencintai di antara kita semuanya, ya, lebih-lebih sesama muslim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya mereka sangat sayang kepada sesama kaum muslimin dan keras kepada orang-orang kafir. Jangan kebalik, keras sama orang Islam ya, tapi lembek sama orang-orang kafir. Sifat orang yang beriman adalah ya, keras kepada orang kafir, tegas kepada orang kafir, tapi lembut dan sifat kasih sayang terhadap sesama umat Islam. Baik. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.